Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Masail Jahiliyah di Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang diberikan penjelasan oleh Al-Alamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hayyallahu taala wara'ah. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu al-hadiyatu was-sab'un. Pembahasan yang ke-71 tentang perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang kemudian diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam tarkuhum ma awjaballahu alaihim min babil wara'. Pembahasan terkait dengan mereka orang-orang ahlul jahiliyah meninggalkan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka dalam rangka menurut mereka wara', dalam rangka wara'. Yaqulu rahimallahu ta'ala tarkuhum alwajiba wara'an. Mereka meninggalkan perkara yang wajib wara'an, dalam rangka bersikap wara', berhati-hati menjauhi perkara maksiat, itu wara'. Ini diantara tipu daya syaitan, tipu daya iblis kepada mereka orang-orang ahlul jahiliyah. Mereka meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada mereka, namun persangkaannya itu ini adalah termasuk dari sikap wara', kehati-hatian. Wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan akan menjadikan madarat di akhirat. Atau ada juga yang mendefinisikan al-wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang masih samar di dalam agama. Masih samar. Maka bahasa yang biasa kita pakai adalah kehati-hatian. Bersikap wara'. Tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan dararnya mara bahayanya nanti, kerugiannya di akhirat. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Kata beliau, sami'tu min syekhi, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, aku mendengar dari guruku yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan akan menimbulkan kerugian nanti bagi dirinya di hari akhirat. Dia tinggalkan karena dia khawatir jangan-jangan ini nanti menyebabkan saya susah di akhirat. Itu sikap wara' namanya. Yang lebih ablak, yang lebih kuat itu adalah zuhud. Nah, lebih kuat dari wara' itu adalah az-zuhud. Kalau az-zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya nanti di akhirat. Jadi ini zuhud ablak, lebih kuat dibanding al-wara'. Nah, kalau wara' dia tinggalkan karena dia khawatir ini nanti akan menyebabkan saya susah nanti di negeri akhirat. Khawatir bisa menimbulkan doror, nah, menimbulkan bahaya, kerugian nanti di akhirat. Tapi kalau az-zuhud dia tinggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya di negeri akhirat, nah, maka lebih ablak az-zuhud. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berkata beliau al-alama al-fawzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah, ay yataqarrabuna ila Allahi bitarkil wajibi. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perkara yang wajib. Ini aja sudah ajib, ya kan? Mengherankan. Dia beribadah mendekatkan diri kepada Allah tapi dengan cara meninggalkan yang wajib. Contohnya beliau sebutkan mithlu al-wukuf fi Muzdalifata. Misalnya seperti wukuf di Muzdalifah. Badal al-wukufi bi Arafah, sebagai pengganti wukuf di Arafah. Orang-orang ahlul jahiliyah mereka wukuf di Muzdalifah sebagai pengganti wukuf di Arafah. Yaz'umuna annahu wara'un, mereka kira dan mereka sangka itu di antara sikap bentuk wara'. Nah, kehati-hatian. Mengapa? Li'annahum ahlul haram wa la yakhrujuna ila Arafah, karena mereka termasuk penduduk negeri haram, Mekah, Madinah, nah, dan yang masih masuk di Mekah. Nah, ada beberapa al-hudud, batasan-batasan negeri haram. Nah, kalau sampai di bab tentang umrah atau haji, insyaallah bisa kita bahas tentang hudud, batasan-batasan mana yang masih masuk dalam al-haram. Nah, mereka orang-orang ahlul jahiliyah merasa bahwasanya saya termasuk ahlul haram, tinggal di negeri haram, maka saya enggak harus keluar di Arafah. Li'annaha minal hil, karena Arafah termasuk negeri yang halal. Nah, bukan negeri haram. Arafah itu masuk, sudah keluar dari batasan negeri haram. Fahum yatrukuna al-haqqa tawarru'an, wa hadha min 'amalil jahiliyah. Maka mereka meninggalkan kebenaran tawarru'an, sok bersikap wara'. Nah, dan ini termasuk dari amalan orang-orang jahiliyah. Nas'alullaha al-'afiyata. kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sikap wara, sikap zuhud itu bukan sikap, bukan sifat yang dibuat-buat. Bukan sifat yang dia buat-buat, tapi dia muncul dari benarnya, muncul dari baiknya hati orang tersebut, jiwa orang tersebut, sehingga dia bersikap wara', sehingga dia bersikap zuhud. Tidak seperti orang-orang mutasawwifah, orang-orang sufi, nah, yang mereka sok bersikap zuhud, tawarru'an, tazawujan, nah, tazahudan, tazahudan, ya, sok bersikap zuhud, sok bersikap warak, tapi itu dibuat-buat. Syaitan memperdaya mereka, menghias-hiasi amalan mereka. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil al-mar'i, di antara baiknya seseorang, tanda baiknya seseorang, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuknya, muncul dari baiknya keislaman seseorang, bukan dibuat-buat, bukan direkayasa. Nah, muncul dari baiknya jiwa seseorang, sehingga dia bersikap wara', sehingga dia bersikap zuhud. Tayyib. Adapun orang-orang sufi, maka itu dibuat-buat, bersikap mengenakan baju yang kurang pantas untuk dilihat, biar disangka dia zuhud, nah, biar disangka itu wara'. Nasallallahu salamah. Itulah diantara tertipuan mereka, nah, terhadap syariat ini. Qala rahimallahu ta'ala, wa kadzalika min tarkihim al-haqqa tawarru'an annahum yatufuna bil baiti 'uratan. Demikian juga termasuk dari perbuatan mereka yang meninggalkan kebenaran, dikarenakan sok bersikap wara', adalah mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, mohon maaf, nah, dalam keadaan tanpa mengenakan pakaian. Wa yatrukuna satratal 'aurati alladhi huwa al-haq, dan mereka meninggalkan menutup aurat, padahal itu yang hak, itu yang benar. Min babil wara', nah, mereka sangka dan mereka kira itu termasuk dari wara'. Mengapa? Yaqulun, mereka mengatakan, la natufu bi thiyabin, kami enggak akan tawaf dengan baju dan pakaian, asainallaha, yang kami bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan baju ini. Maka enggak pantas kami itu tawaf di bait, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaian, dengan baju yang kami kenakan saat kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, kami tanggalkan baju ini. Nah, suf, perhatikan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tipu daya syaitan, bagaimana tipu daya syaitan menjerumuskan seseorang dari jalan yang lurus. Karenanya Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala, seseorang itu keluar dari jalan yang lurus, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dikarenakan adanya zallah, ketergelinciran. Yuridu al-khair walakin yasluk maslak, bidunil haq. Dia inginkan kebaikan, dia kehendaki kebenaran, namun dia menempuh jalan yang itu jalan kekeliruan, jalan yang salah. Nah, tergelincir dari jalan kebenaran, tapi dia memiliki tujuan dan maksud yang baik. Ini kemungkinan pertama. Maksudnya baik tapi jalannya salah. Yu'tabar mukhti'an, itu juga teranggap sebagai orang yang salah. Maka tidak boleh diikuti kekeliruannya dan kesalahannya. Tidak boleh kita mengikuti kekeliruannya dan kesalahannya. Karena niat yang baik saja, niyatun salihah wa maqsad thayyib, niat yang baik kemudian maksud yang terpuji, la yakfi, itu saja tidak cukup. Mesti juga diiringi dengan tariq as-shawab, diiringi dengan jalan yang benar. Ini yang harus kita fahami juga ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maksud saya baik, keinginan saya baik, tapi tidak cukup itu saja. Harus diiringi dengan cara yang benar. Nah, maksudnya baik, niatnya terpuji, tapi caranya salah, teranggap salah. Teranggap salah. Dan kita tidak boleh untuk mengikuti ketergelinciran seseorang, kesalahan seseorang. Dan wajib bagi orang yang dia mengerti dengan dalil tentunya tentang keadaan ketergelinciran orang tersebut, wajib untuk menerangkan kepada umat. Mengapa? Supaya umat tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang dia lakukan. Nah, sehingga dia akan ikut binasa dan celaka. Kemungkinan yang kedua, memang orang ini adalah anad, mu'anid. Orang itu menendang al-haq, wa khalafa al-haq, dan menyelisihi al-haq. Menentang al-haq, menyelisihi al-haq. Dari awal memang seperti itu. Nah, sehingga tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana dia menyesatkan umat dengan ajarannya. Ini dua kemungkinan seseorang bisa keluar dari jalan yang benar. Nah, memang maksudnya baik yang pertama, tapi caranya salah, tetap teranggap salah. Yang salah jangan diikuti. Ijtihad, kesungguh-sungguhan saja tidak cukup. Harus ditopang dengan dalil, harus ditopang dengan nas, ditopang dengan jalan yang benar. Kemudian jenis yang kedua, memang pada asalnya orang ini orang yang menentang kebenaran, menyelisihi kebenaran. Kata Imam Al-Bahari, itu seperti syaitan merid, seperti syaitan yang durhaka, syaitan yang jahat. Karena dia menyesatkan umat, dal mudhil, sesat bagi dirinya dan menyesatkan untuk orang lain. Menyesatkan untuk orang lain. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau rahimallahu ta'ala, hafidhallahu ta'ala wa ra'ah di sini, la natufu bi thiyabin 'asayna Allah fiha. Kami tidak akan tawaf di Ka'bah dengan pakaian dan baju yang kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Disebutkan di dalam catatan kaki di sini, qala Urwah, berkata Urwah, la'allahu Urwah bin Zubair rahimallahu ta'ala, sepertinya yang dimaksud adalah Urwah bin Zubair. Nah, di antara fuqaha sab'ah al-Madinah, generasi tabi'in, Urwah bin Zubair ibn al-Awam radhiyallahu ta'ala, yang dari awalnya, kisah tentang tarjamah atau biografi dari Urwah bin Zubair, dari awalnya beliau ini memang orang yang memiliki kecenderungan terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan saat dia berkumpul bersama dengan teman-teman sebayanya. Nah, waktu itu ada kakaknya Abdullah bin Zubair dan juga Mus'ab bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Nah, berkumpul empat orang ini. Masing-masing memiliki cita-cita yang terkait dengan kekuasaan. Nah, Abdullah bin Zubair memiliki cita-cita menguasai Hijaz, Mekah, Madinah. Mus'ab bin Zubair memiliki cita-cita bisa menaklukkan Irak dan yang sekitarnya. Abdul Malik bin Marwan memiliki cita-cita bisa menaklukkan semuanya. Nah, fasubhanallah, Allah jadikan terwujud ini cita-citanya. Nah, Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, Madinah. Kemudian juga Mus'ab menguasai Irak. Fala haula wala quwwata illa billah, dan semuanya itu kemudian diperangi oleh Abdul Malik bin Marwan hingga terbunuh. Tersisalah Urwah bin Zubair rahimallahu taala yang dididik oleh bibinya, dari kecil dididik oleh bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hingga kemudian menjadi salah seorang fuqaha Sab'ah, menjadi ahli fikih Madinah. Tujuh ahli fikih di Madinah. Urwah bin Zubair. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kana an-nasu yatufuna fil jahiliyah uratan ila al-humsa. Dahulu manusia itu tawaf saat masih di masa jahiliyah dalam keadaan telanjang kecuali al-humsa. Wal humsu Quraisy wa ma wulidat. Dan juga al-humsu Quraisy dan anak keturunannya. Wa kana al-humsu yahtasibuna 'ala an-nasi yu'ti ar-rajulu ar-rajula athyaba yatufu fiha. Dan al-humsu itu adalah mereka orang yang mencari kepada manusia siapa seseorang yang bisa memberikan bagi orang yang ingin tawaf baju, sehingga mereka tawaf dengan menggunakan baju pemberian tersebut. وتؤتي المرأة المرأة wanita memberikan baju kepada wanita, laki-laki memberikan baju kepada laki-laki, sehingga dia tawaf dengan menggunakan baju pemberian tersebut. فمن لم يعطيه, kalau tidak ada yang memberinya, maka mereka itu tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. فَمَنْ لَمْ يُعْتِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا. Kalau al-humsu tidak ada yang memberikan kepada orang yang hendak tawaf itu, maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang, karena menurut mereka baju ini kotor. Menurut mereka baju ini kotor dan saya enggak pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan baju yang kotor. Maksudnya kotor ini adalah kotor karena saya melakukan maksiat menggunakan baju ini. Enggak pantas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baju yang seperti ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, betapa serupanya malam ini dengan malam kemarin. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara-perantara, wasilah-wasilah syirkiyah. Mereka sangka dan mereka kira dirinya itu kotor, banyak dosa, sehingga enggak pantas bagi saya untuk meminta langsung kepada Allah. Ini namanya tajarru'an, lancang kepada Allah. Orang banyak dosa, kotor, kok minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami menggunakan wasilah, sehingga kami menggunakan perantara mereka, orang-orang saleh, sahibul qabr, dengan melalui kedudukan mereka, melalui keutamaan mereka, agar menyampaikan maksud kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini orang yang bersih, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, persangkaannya. Baik. Padahal syaitan saja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memakai perantara, langsung dia berdoa kepada Allah, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku. Lihat, kan ini doa kan? Apa makna doa? Permintaan dari yang bawah kepada yang atas. Nah, permohonan. Rabbi, wahai Rabbku, andirni, tundalah, tangguhkanlah aku sampai nanti hari kebangkitan. Syaitan, apa ada orang yang lebih jahat daripada syaitan? Ini syaitan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat memotong habis syubhat mereka, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai berbagai macam bentuk tawassulat asyirqiyah. Nah, tawassulan-tawassulan itu tidak perlu. Syaitan saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Suf. Qala innaka minal mundharin. Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaannya syaitan. Engkau, kalian termasuk dari yang ditangguhkan nanti sampai hari kiamat. Nah, bagaimana bisa kemudian melalui perantara Pak Kiai, para wali dan seterusnya, sementara syaitan saja berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimah, qala hafizullah taala, wa kadzalika kullun man taraka syai'an min ibadati tawarru'an. Yang seperti ini berlaku bagi seluruh orang yang dia meninggalkan sesuatu dari ibadah dalam rangka sawara', seperti orang yang tidak mau menikah misalnya. Mengapa? Karena dengan menikah akan menurunkan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sawara', meninggalkan menggauli istrinya, wanita, karena dengan menggauli istrinya akan menjadikan hilang cahaya keimanan di wajahnya. Wala haula wala quwata illa billah. Kewajiban termasuk ibadah, dia sangka itu sebagai bentuk wara', padahal itu adalah tipu daya syaitan. Tidakkah dia mengetahui nabinya alaihi salatu wasalam menikah, bahkan termasuk dari sunnah para nabi dan juga para rasul menikah? Kaman la yatasaddaqu wa la yusalli ma'al jama'ati fil masjid khasyata riya' wa sum'ah. Seperti orang yang dia tidak mau bersedekah, tidak mau salat bersama dengan jamaah di masjid. Khasyatar riya'i wa sum'ati, karena khawatir dan takut nanti akan timbul riya dan sum'ah. Nah, makanya saya di rumah saja. Nanti kalau saya di sana disangka, wah. Nah, demikian dan demikian. Syaitan, subhanallah. Karenanya tatkala syaitan ini diberikan penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimatikan sampai nanti hari kiamat. Maka syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul la'udanna, betul-betul aku akan duduk menghalang-halangi mereka manusia ya Allah dari jalanmu yang lurus. Nah, dari jalanmu yang lurus, betul-betul syaitan akan duduk dan menghalang-halangi seorang hamba Allah tatkala hendak menempuh jalan yang lurus. Maka syaitan akan duduk menghalangi mereka agar masuk ke dalam subul, sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa fiha, tidaklah di dalam subul tadi, jalan menyimpang, berdiri syaitan yad'u, yang akan menyeru orang untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Yang asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan garis yang lurus, dan beliau katakan ini sebagai jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa ana hadha siratal mustaqim, wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Beliau menggaris sebelah kanan, sebelah kiri, hadhihi subul, beliau katakan inilah subul, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi, yang tidaklah di setiap cabang dari jalan yang menyimpang tadi berdiri syaitan. Silahkan Anda menjaruh, mengkritik, mengkoreksi, nah, atau subhat mereka, nah, kita perbaiki mereka. Tapi jangan kemudian kita jatuhkan, jangan dijarah. Perbaiki. Nuslih wala nujarrih. Kita perbaiki tapi jangan dijarah, jangan dikritik. Syubhatnya halabiyin. Nah, kelihatannya benar kan, maksudnya kita ingin memperbaiki kan? Kita ingin memperbaiki bagaimana supaya baik kan? Jangan dikritik. Subhanallah, seakan-akan benar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan kepada orang-orang Quraisy, beliau mengkritik sesembahan mereka. Nah, tinggalkan seluruh sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam seorang tidak akan sempurna kecuali ada an-nafyu wal isbat dalam segala hal. Dalam hal sunnah, berpegang dengan sunnah, harus ada an-nafyu wal isbat. Pengingkaran kepada seluruh makhluk siapapun dia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ittiba', mengikuti. Tidak ada yang berhak untuk diikuti secara mutlak kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci kepada orang-orang yang melecehkan sunnah, menghina sunnah. Harus ada demikian, diiringi dengan al-itsbat, menetapkan ittiba yang mutlak hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, loyal kepada ahlu sunnah, membela sunnah, mengamalkan sunnah. Tauhid pun demikian. menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidaklah di setiap cabang dan jalan berdiri syaitan yang akan memanggil orang untuk masuk kepada tiap cabang jalan tersebut. Nah, yang penting kalian kenal, yang penting kalian tahu akidah Ahlu Sunnah, berarti kalian telah menjadi Ahlu Sunnah. Iman kepada Allah benar, iman kepada para malaikat benar, iman kepada para rasul benar, dan seterusnya. Walaupun kalian bermuamalah dengan orang-orang khawarij, walaupun kalian bermuamalah dengan orang-orang hizbiyun, indahnya persaudaraan, maka kalian tetap ahlu sunnah. Kenapa? Karena akidahnya ahlu sunnah. Sepintas benar ya? Nah, syubhat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, memisahkan antara manhaj dan akidah, muamalah dan akidah. Nah, kalian mau bermuamalah dengan siapa saja tidak mengurangi sedikit pun keahlusunnahan kalian. Syaitan. Nah, maka ahlusunnati wal jamaah salafiyun senantiasa berjalan bersama dalil itu berjalan. Berhenti kemana dalil itu, di mana dalil itu berhenti. Senantiasa berada di pertengahan, wasat. Nah, pertengahan dari orang-orang yang gulu dan orang-orang yang jafa. Pertengahan dari kelompok khawarij dan pertengahan dari kelompok murji'ah. Dan demikian ahlu sunnah senantiasa berada di pertengahan, karena memang mereka berjalan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan individu-individu tertentu. Mereka ikat kecintaan kepada seseorang, mereka ikat kebencian kepada seseorang itu dengan nas, dengan dalil, bukan semata-mata pribadi. Nah, cinta pada seseorang dikarenakan apa yang dia bawa dari al-haq. Benci kepada seseorang karena apa yang dia serukan dari kebatilan. Nah, itu baru namanya tali ikatan iman yang paling kuat. Bukan dibangun di atas harta, bukan dibangun di atas kepentingan sesaat. Nah, kala hafizallahu ta'ala warah kaman la yatasaddaqu wa la yusalli ma'al jama'ati fil masjidi khasyatar riya'i wa sum'ati kama sami'na an ba'dihim aw la yatlubul ilma aw ghayru dhalika min tarkil ibadati khasyatar riya'i, atau dia meninggalkan talabul ilmi. Nah, dia sangka itu sebagai bentuk kehati-hatian. Nanti kalau saya belajar gak bisa ngamalkan, malah jadi senjata makan tuan ini nanti. Mending gak belajar, sibuk dengan kegiatan dunia. Nah, bersamaan dengan begitu, sibuk dengan kegiatan dunia, dia berlaku seperti orang yang mengajari manusia dalam keadaan gak belajar. Nah, dia sangka sudah benar dirinya, sudah lurus jalannya, sehingga gak perlu belajar, gak perlu talaki, baca kan cukup Ustaz, sekarang kan banyak. Nah, fasilitas ada buku, majalah, internet. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa menjadikan kitab sebagai gurunya, maka kesalahannya akan jauh lebih banyak, kerusakan yang dia ditimbulkan akan sangat besar dibanding maslahat yang timbul. Kalau dia jadikan semata-mata buku sebagai gurunya, tidak melihat pengamalannya para ulama, nah, tidak dibimbing oleh seorang guru, seorang syekh. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan seseorang tidak akan bisa sukses di dalam belajarnya kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya yang beliau sebutkan wa suhbati ustadzin akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, kata beliau. Saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika bi tafsili bil bayanin, dan aku akan beritahukan kepada kalian. Nah, di antaranya adalah zakiyun wajtihadun, orang yang kecerdasan dibutuhkan. Nah, kesungguh-sungguhan wahirsun, dan kesemangatan wabulghatun, dan juga bekal. Kemudian juga watulu zaman, waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang. Kemudian juga yang tadi kita sebutkan, dibimbing oleh seorang guru. Nah, dibimbing oleh seorang guru. Tidak otodidak. Tidak otodidak. Aw ghairu dzalika min tarkil ibadati khasyatir riya, atau yang lainnya dari meninggalkan ibadah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia takut akan timbul riya. Nah, tidak boleh yang demikian. Riya adalah dosa besar. Nah, harus dilawan, tetapi tidak boleh kita meninggalkan sebuah ibadah hanya dikhawatirkan akan timbul riya. Itulah riya itu sendiri. Nah, lawan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagai penutup dari ta'lim kita hari ini, bahwasanya apa yang telah kita ketahui yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok, nah, berupa gempa yang terus menerus, nah, hingga menyebabkan kerusakan yang sangat fatal, dan semua tentu ada hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan di antara dampak gempa Lombok itu adalah apa yang menimpa saudara kita Abu Muhammad Ishaq hafizallahu taala, di mana rumah keluarga besar beliau, rumah masa kecil beliau di Lombok rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Dan saat ini keluarganya tinggal di pengungsian di Lombok. Kemudian sebagai bentuk upaya kita membantu meringankan beban beliau yang insya Allah akan menengok keluarganya dalam waktu dekat ini, karena juga perjalanan Delanggu Lombok kan juga tidak dekat, maka perlu pertimbangan juga. Sebagai bentuk kepedulian kita, maka insya Allah kita akan bertaawun meringankan beban beliau sebagai bekal untuk perjalanan ke Lombok. Maka kami menghimbau segenap ikhwah untuk bisa menyisihkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari rizki yang ada. Walhamdulillah, ini di antara pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Disebutkan di dalam terjemah Al-Ahnaf bin Qais oleh Al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam surat At-Takatsur, tafsir surat At-Takatsur, saat beliau melihat seseorang fiyadihi dirham, dia melihat seseorang dan di tangannya tergenggam dirham. Kemudian beliau Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala menanyakan, liman hadha dirhamu, punya siapa dirham ini? Qala rajulu li, laki-laki tadi menjawab, ini punya saya. Kata beliau rahimallahu taala mengatakan, "Hadza dirham laka idza anfaqtahu." Dirham ini akan betul-betul menjadi milik Anda manakala Anda menginfakkan dirham yang ada di tanganmu itu. Ibtigha'a atau li ajli ajrin, dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, au ibtigha'a syukrin, dalam rangka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Hakumutakatsur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali, ibnu adam mengatakan, hartaku hartaku. Ada yang hartanya berupa mobil, motor, rumah, dia sangka itu semua harta saya. Itu semua harta saya. Ma min malika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah itu akan menjadi betul-betul milikmu. Ila ma akala fa'afna, kecuali apa yang kau makan kemudian engkau buang habis, itu baru menjadi hartamu. Atau apa yang kau kenakan kemudian usang. Au tasaddaqa wa amdha, kamu atau yang engkau sedekahkan dan engkau lanjutkan sedekah itu, engkau teruskan sedekah itu. Wa illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak maka harta itu bisa jadi dhahibun, hilang, dicuri, ditipu, apalagi rugi jual beli misalkan. Oh, ini mau saya pakai modal kok, jual beli rugi. Dhahib au tarikun nas, atau itu milik orang yang kau tinggalkan, anakmu, keluargamu, istrimu. Nah, milik pak dokter, milik pak mantri misalnya. Mana yang punya kita sejatinya? Yang kita makan sampai habis, yang kita kenakan sampai usang, yang kita sedekahkan kemudian kita lanjutkan. Itu baru punya hartaku, baru itu punya harta kita. Nah, karenanya seorang penyair Arab pernah mengatakan, anta limalin idza amsaktahu, Anda itu menjadi miliknya harta apabila Anda menahan harta tersebut. Dan Anda dan harta itu akan menjadi milik Anda, idza anfaqtahu, apabila Anda menginfakkannya. Jadi kita milik harta, kita tuh diperbudak oleh harta. Kapan? Idza amsaktahu, apabila Anda menahannya. Sayang, mau diinfakkan, sayang, mau diinikan, sayang. Jadi sejatinya Anda itu dikuasai oleh harta. Tapi kalau Anda mudah mengeluarkan, menginfakkan harta, maka harta itu akan menjadi milik Anda. Nah, maka kami menghimbau bagi diri kami pribadi dan juga ikhwanna rahimani wa rahimakumullah, nata'awanu 'alal birri wa taqwa. Mari kita berta'awun dalam kebaikan dan juga ketakwaan, meringankan beban saudara kita. Nah, di mana malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang menginfakkan hartanya agar Allah Subhanahu wa taala mengganti, agar Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang dia keluarkan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba manakala hamba itu peduli kepada saudaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin sedikit tasjir kepada saya secara pribadi dan juga kepada ikhwana ahibai fillah untuk bisa berta'awun membantu saudara kita Abu Muhammad Ishaq hafizullah, dan beliau juga termasuk dari mudaris, pengajar di ma'had kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang kita infakkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban dari saudara kita dan juga beban seluruh saudara kita kaum muslimin yang tertimpa musibah. Semoga ini menjadikan kafarah untuk mereka, menjadikan pelajaran untuk kita, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa, bahwasanya makhluk adalah makhluk yang sangat lemah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin dikumpulkan kepada siapa?